alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, sesiapa sahaja yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullah, mendapatkan pahala seperti sembahyang sepanjang malam. Law ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi, andailah mereka tahu apa balasan yang disediakan Allah untuk pahala salat subuh dan isya berjamaah, la atawhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita subuh ini, besar ujian, besar pula balasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna, apakah manusia itu dibiarkan Allah begitu sahaja mengatakan aku beriman, amanna, kami beriman, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, apakah mereka dibiarkan Allah begitu saja mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum lagi diuji. Dunia ini tempat ujian. Siapa sahaja yang berani mengatakan aku beriman, maka dia berani menghadapi ujian. Berani hidup, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Begitulah orang beriman. Maka ujian yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut. Takut sakit, takut mati, takut gagal, takut, takut, takut. Yang lajang takut tak ada nikah, yang sudah menikah takut tak ada anak, yang sudah ada anak takut kematian anak, yang sudah punya anak takut anak dia tak pula sempat menjadi dewasa. Segala ditanamkan dalam hati ini takut. Syai' sedikit saja rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf walju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Miskin, susah, melarat, hilang, terbakar, dirampok, diambil orang. Wal anfus, dalam keadaan kehilangan nyawa. Was thamarat, masa paceklik, kemarau berkepanjangan, tanaman mati, haiwan pun juga ikut mati. Wa basyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang ketika datang ujian kepada mereka, qalu, yang keluar dari mulut mereka bukan sumpah serapah, bukan caci maki, bukan marah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu, mereka hanya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kami sedihkan, apa yang kami takutkan, kami pendatang dari Allah, harta kami hilang, itulah memang titipan Allah, anak kami mati, ada yang lebih sayang daripada kami. Maka mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Siapa mereka itu? Tiga. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim, mereka mendapatkan salawat dari Tuhan mereka. Wa rahmah, mereka mendapatkan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, mereka pula yang mendapatkan jalan hidayah. 17 kali kita minta pagi, petang, siang dan malam, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, tapi belum tentu dapat. Sedangkan mereka yang sabar menerima ujian ini, Allah sebut mereka ulaika humul muhtadun, mereka yang sudah mendapatkannya. Oleh sebab itu dalam hidup ini macam-macam ujian yang diterima manusia. Hanya saja bila kita tengok orang lain, kita nampak dia macam tak ada ujian. Hidup awak ni nampaknya tenang, selesa, tak ada ujian. Macam menengok air di atas permukaan tenang, siapa tahu gelombang di dalam luar biasa. Nampaknya tuan hidup senang saja. Dari tadi jalan sana, jalan sini, tak ada risau dalam hidup. Saya dari tadi tak boleh berjalan di rumah saja. Sebab apa? Ada bisul di kening. Malu ditengok orang. Kata yang berjalan dari tadi, engkau sangka saya tak ada bisul. Ya, maka dari tadi saya tak duduk sebab bisul saya di punggung pula. Jadi sebenarnya yang kita sangka dia tak ada bisul, rupanya bisul dia lebih parah pula dari kita lagi. Hanya saja kita selalu menyangka orang lain. Kalaulah sudah sangka kita buruk kepada manusia, maka lebih buruk lagi sangka kita pada Allah. Kenapa aku saja yang susah? Kenapa aku saja yang sakit? Kenapa anak aku yang? Kenapa istri aku? Kenapa? Padahal kalau akidah dia benar, bersih, Allah selalu aku minta supaya kasih aku kuat, ya Allah. Begitu kata Salahuddin Al-Ayyubi. Aku selalu minta pada Allah, kasih aku kuat, ya Allah. Dan Allah bila ingin dia aku kuat, maka dia uji aku. Kita kalau ingin rumah yang kuat, maka kita uji dengan paku yang besar, dengan pasak yang besar, dengan tiang yang besar. Maka bila Allah ingin buat dia kita kuat, maka dia uji dengan berbagai macam ujian. Siapa lagi yang paling kuat ujiannya kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi lahir ke atas dunia, ayah sudah meninggal dunia. Ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syair pujian Maulidun Nabi. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله ولما تم من حمله manakala sempurna hamilnya syahrani dua bulan lamanya ala ashhuril aqwal marwiyah menurut hitungan yang masyhur di antara para sejarawan sirah توفي بالمدينة المنورة meninggallah ayahnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Abuhu Abdullah, ayahandanya bernama Abdullah. Tampak kasih sayang seorang bunda kembali daripada ziarah, meninggal pula Aminah. Dalam kasih sayang datuk bernama Abdul Muttalib, tak lama sesudah itu hilang pula datuk Abdul Muttalib. Di saat orang kafir Quraisy memberikan tekanan yang luar biasa, di saat yang sama meninggal pula pakcik Abu Talib. Tempat selalu berbagi suka dan duka Khadijah Al-Kubra. Di tahun yang sama Khadijah pula meninggal dunia. Anak perempuan 4 orang sahaja. Maka 3 di antaranya meninggal ketika Nabi hidup, kecuali seorang yaitu Fatimah yang meninggal 6 bulan sesudah Nabi SAW meninggal. Anak lelaki bernama Al-Qasim, maka dia dipanggil Abul Qasim, meninggal juga. Kemudian pula anak lelaki bernama Ibrahim, 18 bulan umurnya, kesayangan Nabi, daripada Maria Al-Qibtiyah, meninggal dunia. Pukulan yang luar biasa. Orang-orang terkasih tersayang dari ayah bunda, istri tercinta, anak buah hati belayan jiwa, semuanya diambil Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kuat. Jadi kalau kita baru satu sahaja dia ambil, meleleh air mata tak berhenti pagi petang siang dan malam, maka di mana letak ridha kepada Allah? Belum matahari terbit kita sudah berkata raditu billahi rabba. Aku ridha engkau sebagai Rabb. Kalau sudah ridha Allah sebagai Rabb, maka terimalah dia seperti mayat yang dimandikan di tangan orang-orang yang memandikannya. Sampai hari ini belum pernah kita melihat mayat melawan. Kalau ada mayat melawan, melompat semua yang memandikannya. Semua dia, bila engkau mandikan aku, aku ridha kepada engkau semua. Kal mayat baina man yaghsiluhu seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Maka orang yang mendapat ridha Allah itu hanya orang yang ridha saja terhadap segala keputusan Allah. Man lam yarda biqada'i, sesiapa sahaja yang tidak ridha menerima ketetapan aku. Walam yasbir bibala'i, tidak sabar menerima ujianku. Falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Maknanya apa? Bila kita sanggup mampu berkata asyhadu an la ilaha illallah, maka katakan raditu billahi rabba. Makanya ada yang lebih besar daripada surga, jannatun tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan, masakin tayyibatan, rumah-rumah yang indah-indah, sungai mengalir, buah-buahan yang tak putus. Tapi ada yang lebih besar daripada itu. Apa dia? Waridwanum minallahi akbar, ridho daripada Allah lebih besar. Makanya manakala Allah bertanya kepada semua penghuni surga, maza turidun, surga kamu sudah dapat? Sudah. Segala nikmat yang aku janjikan dulu kamu sudah terima? Sudah. Maza turidun, apa lagi yang kamu ingin? Penghuni surga berkata, ridhaka, ada satu yang kami belum dapat. Apa dia? Ridhaka. Maka bila ada orang minta surga, ridha belum tentu dapat. Tapi kalau sudah dapat ridha, maka surga pasti dapat. Maka kita selalu minta yang pertama bukan surga, tapi minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, tapi mencakapkan, membicarakan ridha ini sungguhlah lidah tak bertulang. Membahaskannya mudah. Saya paling takut berceramah tentang ujian dan ridha, sebab biasanya ustaz bila dia cakap macam itu cash, dia langsung datang ujian. Kenapa ustaz subuh ni bagikan tajuk tentang itu? Sebab pengerusi majlis bagi saya tajuk itu, maka saya boleh tak boleh tolak. Tapi lepas ni kita sama-sama berdoa pada Allah. Bukan kita takut syukran, bukan kita takut pada ujian Allah. Innilaa as'aluka raddal qada. Aku tidak minta pada engkau supaya aku tolak ketetapan engkau ya Allah. Tidak. Andai engkau tetapkan aku jatuh pagi ini, biarlah jatuh dalam tumpukan jerami, lalang-lalang yang bertumpuk. Ditakdirkan Allah jatuh, biarlah jatuh. Tapi jatuh dalam tumpukan lalang. Jatuh juga namanya, tapi tak terlampau sakit. Saya pernah tuliskan itu di status FB. Bila kau takdirkan aku jatuh hari ini, biarlah jatuh dalam tumpukan jerami lalang. Jangan jatuh pada tumpukan batu. Lepas tu banyak komen-komen. Kalau boleh macam tu Pak Ustaz, bolehlah jatuh dalam spring bed. Bolehlah jatuh dalam dalam yang lebih lembut daripada itu, kata dia. Maknanya bolehkah ketetapan Allah ini ditolak? Kita tak beradab menolak ketetapan Allah. Tapi Allah bagi kita satu senjata, ad-du'a silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Maka Nabi mengatakan, la yaruddul qada' illa du'a, tiada sesiapa yang dapat menolak ketetapan Allah illa du'a, kecuali du'a. Maka minta kepada Allah SWT. Nabi SAW malam Jumat 17 Ramadhan berdoa, mengangkat tangan sampai ke atas, sampai jatuh ridha. Bila diletak di bahu, di tengkuk, nama dia ridha. Bila dililitkan di kepala, nama dia imamah. Bila ditutupkan ke atas kepala, namanya ghutrah. Sama-sama kain, letak atas bahu, letak atas pundak, maka nama dia ridha. Tutupkan ke atas kepala, ghutrah. Dililitkan ke atas kepala, imamah. Nabi berdoa sampai jatuh ridha. Saking tinggi tangannya, jatuh ridha. Datang Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia naikkan balik ke pundak, ke bahu Nabi. Hasbuka, cukuplah itu ya Rasulullah. Untuk apa juga lagi berdoa? Nabi melanjutkan doa dari Isya sampai tahajud, sampai subuh. Hari ini ada orang tak nak berdoa. Awak kenapa tak berdoa? Allah dah tetapkan, kita terima saja. Ini bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ada orang berdoa, tangan dia tak ke atas, tangan dia di atas paha. Orang yang berdoa tangan di atas paha itu artinya, maknanya, aku serah pada engkau ya Allah, engkau nak bagi, bagilah, kalau tak pun tak apa juga. Dia mesti ulihku, dia mesti minta ya Allah. Sampai-sampai Nabi di atas mimbar berdoa, sahabat menengok dari bawah, kami tampak tangan Nabi naik ke atas, baju Nabi komnya itu lengannya besar sampai turun ke bawah, kami tampak bayada ibtaihi, putih ketiak Nabi, menunjukkan putihnya kulit Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dia meminta kepada Allah, padahal dia tahu segala takdir keputusan Allah, dia tahu lauhul mahfuz, dia bukan cuma pandang, dia naik ke atas masa Isra wal Mi'raj. Apa yang ingin dia ajarkan? Minta kepada Allah dalam kelembutan hatimu, dalam tetesan air matamu, dalam munajatmu di tengah malam, disitulah turun rahmat Allah. Andai pun takdir tak berubah, andai ujian itu datang, maka Allah berikan engkau kekuatan. Kita tak pernah minta, jangan kau bebankan aku ya Allah, jangan kau berikan aku ujian ya Allah. Kita tak pernah minta itu. Yang kita minta adalah, kau berikan aku bahu yang kuat untuk memikul beban ini ya Allah. Besarkah ujian ini? Besar, berat. Tapi ada yang maha besar tempat aku meminta, Allah. Kalau jumpa dengan orang mungkin kita angkat tangan. Apa kabar Pak Cik? Apa kabar Tuan? Tapi pada Allah kita angkat keduanya. Allah. Belum pernah jumpa orang lagi. Apa kabar? Kerana dia bukan Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Ini hanya layak untuk engkau ya Allah. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua kuserahkan pada engkau. Di awal salat kita serahkan, di akhir salat sebelum salam, at-tahiyyatul segala penghormatan, mubarakatul segala keberkahan, salawatul segala doa-doa, tayyibat segala kebaikan, lillah milik engkau. Semua dalam genggaman tangan, kudrat iradatmu, tu'izzu man tasha', siapa yang mau engkau angkat setinggi-tingginya, wa tuzillu man tasha', siapa yang kau kehendaki, jauh jatuhkan pula sehina-hinanya, biadikan khair. Semua ada dalam genggaman kudrat iradatmu ya Allah. Itu yang dikatakan Nabi SAW di saat yang paling sulit. Dulu ada dua dahan tempat bergantung. Bila susah hati datang ke Abu Talib, bila risau datang kepada Khadijah Al-Kubra. Tapi di saat yang pertama patah keduanya. Sampai tahun itu disebut Amul Huzni. Am tahun Huzni, sedih, duka cita. Paman tempat berbagi itu meninggal dunia. Istri yang dulu masa datang menggigil kedinginan, datang dia menyelimutkan. Sampai Allah katakan, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. Dia yang menyelimuti, dia yang datang membawa kepada Waraqah ibnu Nawfal. Wahai Waraqah, ya, suamiku ini malam tadi menggigil kedinginan kerana ia turun dari Jabal Nur. Ada makhluk yang memeluk dia, entah apa namanya, aku tak tahu. Kata Waraqah, itulah Namus yang pernah datang kepada Ibrahim, dia datang kepada Musa, dia datang kepada Isa, dan sekarang dia datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, akhrajuhu, mereka akan mengeluarkan, mengusir dia dari kampung ini. Manakala mereka mengusir dia dari kampung ini, aku orang pertama yang akan menolong dia, karena aku yakin dialah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuat hatinya, tegar dia menghadapi ujian. Siapa yang menguatkan badannya, menyelimutinya? Khadijah. Siapa yang menenangkan hatinya? Khadijah. Sekarang keduanya tak ada. Paman mati, meninggal pula istri, maka tak ada tempat lain. Nabi pun pergi. Mudah-mudahan orang Taif mau menerima dakwah. Sampai di Taif, dia bukan disambut dengan tola'al badru alaina. Orang Taif tidak menyambut dia marhaban ya nur al-aini. Mereka melempar dia pakai batu, kayu dan tulang unta. Salah satu mengena ke kakinya, basah dengan darah terompah kayu itu. Lalu kemudian dia pun bersembunyi di balik bukit. Dia angkatnya tangannya, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau saja aku mengadukan kelemahan diriku. Wa qillata ilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku hina sekarang ya Allah. Paman meninggal, pak cik mati, istri tak lagi ada di sisiku, dan Taib yang aku sangka bisa menolong pun tak juga ada. Adakah yang lebih hebat ujian daripada itu? Tak ada. Maka bila ada orang mengatakan, ya Allah, mengapa berat betul hidup ini? Dulu masa belum mengaji, tak macam ini ujian. Baru mengaji 2-3 kali, dah macam ini datang. Ini orang iman tipis. Malah jadi Allah ingin lepaskan dari segala. Allah kalau sayang kepada hamba, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Kalau Allah sayang pada seorang, maka dia uji. Sampai apa? Sampai bila? Sampai kapan? La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, susah hati, duri mencucuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Semua menghapus segala dosa, silap, khilaf di masa lalu. Hatta yamshi 'alal ardi ma kanat 'alayhi khati'ah, sampai orang itu berjalan di atas bumi tak ada dosanya walaupun sebesar ujung rambut, kerana Allah sayang kepada dia. Manakala kita silap salah, langsung dibersihkan Allah dengan memberikan ujian-ujian dan cobaan. Tapi orang memandang tidak dengan pandangan itu. Dia anggap bila dia sudah sembahyang sunat, bila dia sudah bertaubat, bila dia sudah bersedekah, maka tak akan ada ujian. Maka bila ujian datang, dia pun su'uzan kepada Allah. Aku sudah sembahyang, aku sudah bertaubat, aku sudah berzikir, mengapa hidup ini tetap juga ada ujian? Maka dia sudah salah. Salah dengar, salah pandang, salah baca, salah pikir, salah. Salah. Yang lebih mengerikan adalah bersikap salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tetangga dekat rumah jiran saya tak pernah sembahyang, tak pernah ke masjid, tak pernah mengaji, tak pernah bersedekah, tapi hidupnya tenang, rumahnya besar, motornya besar, hidupnya nyaman? Kenapa dia yang tidak pernah mendekatkan diri? Padahal orang itu sedang dipermainkan Allah dengan istidraj. Tapi dia tak faham tentang itu. Sebab apa? Sebab dia tak mengaji. Baca sendiri, pikir sendiri, sesat sendiri. Man la syaikha lahu, sesiapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, maka syaitanlah gurunya. Ada orang-orang yang hidupnya tidak ada ujian sama sekali. Kenapa? Karena Allah sedang mainkan dia dengan permainan istidraj. Sanastadrijuhum min aisu la ya'lamun. Mereka yang hidupnya walaupun dia banyak dosa tapi senang-senang saja, mereka sedang kami mainkan dengan istidraj. Wa umli, aku ulur macam layang-layang, dibiarkan tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi pula tersangkutnya, tak akan pernah dapat jalan kembali. Sedangkan kita tidak. Asal sikit buat salah, langsung Allah berikan ujian, teguran, supaya kita langsung ingat, astagfirullah. Tapi orang yang dipermainkan, wa umli, aku ulur. Innallaha la yumli, dalam hadis. Dalam Quran, wa umli, aku mengulur. Dalam hadis, innallaha la yumli lizzalim. Allah sengaja mengulur seperti mengulurkan benang. Aku bagi engkau rezeki banyak, aku bagi engkau hidup selesa, aku bagi engkau anak, istri, keluarga. Hatta idza akhadahu lam yuflithu, sampai masanya Allah ambil dia, Allah sungkurkan dalam neraka jahannam sehingga dia tak keluar untuk selamanya. Khalidina fiha abada. Maka tak ada jalan lain kecuali ilmu dan husnuzan kepada Allah. Dari mana datang husnuzan? Daripada ilmu. Dari mana ilmu datang? Inna sam'a, banyak-banyak dengar. Wal basar, banyak-banyak pandang. Alhamdulillah, Ustaz Abdul Somad yang selama ini banyak-banyak kita dengar melalui www.youtube.com. Subuh ni kita bersua, kata Tuan Imam tadi. Jamaah yang selalu mendengar suara saya saja melalui radio di Riau, Sumatera, manakala berjumpa mereka kecewa. Saya sangka besar, kata dia, karena suaranya besar. Hari ini berjumpa dengan jamaah, jamaah yang selama ini raib, jamaah alam raib, jamaah YouTubiah, jamaah hari ini berjumpa bertatap muka. Yang kita bicarakan tentang apa? Semakin besar ujian diberikan Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum, maka balasan pun yang akan diterima bi ghairi hisab, tak dapat dihisab, tak dapat dihitung, tak pernah terpikirkan oleh manusia. Siapa yang paling besar ujiannya? Al-Anbiya, nabi-nabi. Bagaimana Nabi Ayyub alaihi salam? Kaya, senang, tenang. Tapi manakala ujian datang, datang kemarau panjang. Pertama, mati rumput. Kalau sudah rumput mati, kambing-kambing tak boleh makan, ternak pun mati. Tetap juga dia beriman. Tak lama sesudah itu, mulailah anak pun mati, meninggal dunia. Rumput mati, air kering, sapi, kambing, unta mati, anak-anak meninggal dunia. Tak lama sesudah itu, air kemarau berkepanjangan, gatal-gatal kulit pun tiba penyakit yang tak berhenti. Pernahkah dia berkeluh kesah kepada Allah? Aku ni Nabi, kenapa kambingku mati? Kenapa anakku mati? Kenapa ternakku mati? Tidak, sekalipun tidak. Sampai meminta pun dia malu kepada Allah, karena dia ridha. Sampai akhirnya Siti Rahmah tak tahan menengok Ayyub alaihissalam. Berdoalah kepada Allah Ayyub. Kata Ayyub, aku malu. Sampai akhirnya dia berkata, Rabbi ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massani dur, aku kena penyakit. Dia tak ada minta, sehatkan aku ya Allah, kenapa tak sembuh-sembuh ya Allah, tak. Dia hanya berkata, anni massani dur, aku kena penyakit. Dia tutup di ujung, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang, di antara yang tersayang. Apa kata Allah? Urkut birijlika, engkau pukulkan tumitmu ke tanah, maka akan keluar air mughtasalun baridun, air yang sejuk. Mandi engkau di sana, maka engkau pun akan suci bersih. Apa hikmah daripada kisah ini? Sedangkan orang yang sudah sampai pada tingkat nubuah tetap juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tak putus hatinya kepada Allah, yang tak putus basirahnya kepada Allah, tetap juga diuji dengan kesusahan dan kematian. Kononlah kaki kita manusia biasa, awam, di atas awam khawas, di atas khawas khawasul khawas. Pembagian Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita awam, sedangkan yang khawas dan khawasul khawas, begitulah ujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga suara hilang ini pun ujian. Tapi manakala hilang, jamaah, kenapa hilang? Padahal kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah risau, saya lebih risau. Oleh sebab itu, maka ketika dia datang, siapa lagi yang lebih hebat daripada itu? Buah hati belayan jiwa dicium, dipeluk, dicinta oleh ayahanda Ya'qub alaihi salam. Tapi kemudian ujian itu datang. Ya wahai ayahku, inni ara fil manam, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, aku melihat ada 11 bulan bintang. Lalu kemudian matahari dan rembulan bersimpuh sujud kepadaku. Ra'aituhum li sajidin, aku tengok mereka sujud kepadaku. Apa kata Ya'qub kepada Yusuf? La taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida, nanti mereka akan membuat tipu daya. Kalau yang membunuh kita orang lain sakit tapi tak terlalu menyakitkan, ini yang menipu daya ini siapa? Ikhwatika, saudara kandung. Ayah, iya, boleh kami bawa adik kami bermain berlari-lari ke gurun pasir? Bawalah. Mereka bawa. Apa yang mereka lakukan? Mereka masukkan ke dalam fi ghayabatil jubb, dalam sumur, dalam perigi yang dalam tak berair. Setelah itu mereka pun pulang dengan membawa darah bidamin kaziban, darah palsu, darah kambing yang mereka sapukan ke baju. Lalu mereka katakan, manakala kami bermain, kami tinggalkan adik kami tersayang Yusuf, lalu kemudian serigala menerkapnya dan kami tak dapat menyelamatkannya. Tengoklah ayah menangis Yakub alaihi salam sampai kering air matanya, buta dia. Adakah yang lebih hebat daripada berpisah dengan anak? Nabiullah Yakub alaihi salam. Tapi Allah punya rencana lain. Allah ingin angkat derajat Yusuf alaihi salam. Kalau ada orang mengatakan derajat engkau diangkat dari atas tanah ke atas langit, biasa. Yusuf diangkat Allah bukan dari atas tanah, tapi dalam sumur yang lebih rendah daripada tanah diangkat Allah menjadi apa? Prime Minister di negeri bernama Egypt, Mesir, Kaherah kata orang sekarang. Diangkat Allah menjadi Khazain, Khizanah, penjaga perbendaharaan negeri Mesir. Allah angkat derajatnya Yusuf alaihi salam. Sampai-sampai ujian itu tak pernah berhenti. Bersaudara kandung, saudara kandung mencampakkan dia ke dalam. Masuk ke dalam penjara. Orang di penjara pula pun lupa kepada niat saat untuk menceritakan, nanti kau ceritakan tentang aku. Ya, kawan di penjara itu pun lupa. Maka apa maknanya? Jangan bersandar kepada saudara, sayang saudara ada berada. Kalau tak kerana musim padi, takkan burung tempua bersarang rendah. Ada burung, dia sarang dia selalu tinggi ke atas pokok kelapa. Tapi bila musim padi tiba, dia turun ke bawah. Kenapa? Karena ada buah padi. Begitulah sayang bersaudara, ada berada. Kalaulah tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Sayang ibu sepanjang jalan, sayang saudara ada berada, sayang ayah di simpang jalan. Ngapa disebut sayang ayah di simpang jalan? Sebab bila emak kita mati, dia akan berbelok ke simpang yang lain. Yusuf alaihi salam merasakan bagaimana sayang bersaudara, sampai akhirnya keelokan rupa paras yang handsome itu pun juga menjadi ujian. Mengapa? Imra'atul azizi turawidu fataha. Istri tuan menteri raja suka kepada anak muda. Sampai fitnah itu datang, dia tarik dari belakang. Walaqad hammats bihi wa hamma biha. Manakala Zulaikha ingin kepada dia, dia pun juga ingin kepada Zulaikha. Laula an raha burhan. Kalaulah bukan karena tampak burhan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah datang, lalu kemudian Allah selamatkan dia sampai dia katakan as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Kalau begini hidup ya Allah, lebih baiklah aku dalam penjara. Di dalam penjara dia merenung kembali sampai masanya Allah melepaskan dia. Anak-anak muda di kota membicarakan, ah, tuan raja punya istri suka kepada anak muda bernama Yusuf. Maka mereka diberikan buah-buahan. Apa kata perempuan-perempuan itu? Qatta'na aydiyahunna. Mereka bukan memotongkan pisau ke buah yang di tangan. Aydiyahunna, tangan mereka yang mereka potong saat melihat Yusuf. Apa kata mereka? Ma hadza illa malakun karim. Yang kami pandang ini bukan manusia, tapi malaikat yang agung dan mulia. Marahkah Yusuf kepada saudara-saudaranya yang dulu mencampakkannya ke dalam sumur tua? Tidak. Dia tersenyum. Dia ambil cawan, dia masukkan ke dalam beg kis yang ada pada saudaranya. Musim kemarau, ayah mereka berpesan, udkhulu min abwabin mutafarriqah. Pergilah kalian ke Mesir. Udkhulu Misra insyaallah aminin. Nanti kalian cari gandum karena musim kemarau panjang. Manakala mereka datang ke Mesir, lalu kemudian Yusuf tahu, inilah saudaraku, ilham dari Allah. Bagaimana caranya? Salah seorang dari mereka mesti ditangkap. karena sudah mencuri cawan daripada emas, lalu kemudian ayahnya mesti datang untuk menjemput. Maka ketika itu kata Yusuf alaihissalam, bawakan bajuku ini, berikan kepada Yaqub. Belum lagi baju Yusuf datang, apa kata Yaqub? Inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Begitu sayang seorang ayah kepada anak. Jangankan parfum minyak wanginya, baunya pun tercium oleh ayah. Inni la ajidu riha Yusuf. Apa sebenarnya yang ingin diceritakan Allah dalam Al-Quran itu? Faqsusil qasasa. Ya Muhammad, ceritakan kisah-kisah itu kepada umatmu. La'allakum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka mau berpikir. Saat membaca cerita Yusuf, yang muda-muda, yang handsome-handsome, berpikir, ternyata handsome pun banyak juga ujiannya. Apalagi tak handsome? Yang punya anak memikirkan tentang Ya'qub. Oh, ternyata begitu pula Ya'qub. Namanya 4 kali pula kita sebut tadi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengapa nama dia yang disebut? Kerana bapa daripada nabi-nabi sampai kepada Ibrahim alaihi salam. Yahudi mengagungkan Musa, Nasrani mengagungkan Isa, Muhammad mengagungkan Islam, mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga nasab bertemu pada Ibrahim alaihi salam. Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yaqub. Yaqub punya anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi, Yeus. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari jalur ini, tapi dari jalan yang lain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Kilab Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, anak kandung, anak keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Maka kita sebut nama dia kerana bertemu tiga nasab, Muhammad, Isa, Musa, pada satu titik yang terdekat adalah Ibrahim alaihi salam. Walaupun bila kita naik ke atas, kita pun semua adalah keturunan Nabi, yaitu Nabi Adam AS. Jadi bila ada orang mengaku ke saya, aku ni keturunan Nabi, aku pun Nabi juga. Bedanya tuanku Habib Sayyidi Nabi Muhammad SAW, aku Nabi Adam. Yang tidak daripada Nabi Adam, seorang sahaja, Charles Darwin, dia dari Kera. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manakala Nabi Ibrahim alaihi salam pun menghadapi ujian. Ustaz Abdul Samad, ya, saya ini seorang pemuda sudah berhijrah ke jalan Allah, alhamdulillah. Tapi ayah yang saya hadapi ini luar biasa. Bahkan sudah sampai pada tingkat level, bukan luar biasa, tapi luar binasa. Macam mana saya ini, Ustaz? Engkau bacalah Ibrahim alaihissalam menghadapi anak Nabi Yusuf alaihissalam, menghadapi perempuan cantik mengejar-ngejar Nabi Yusuf alaihissalam, menghadapi penyakit yang tak berhenti Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana kalau menghadapi ayah Ibrahim alaihissalam? Ya abati, wahai ayahku. Apa kata dia kepada ayahnya bernama Azar? Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, atattakhidhu asnaman aliha. Mengapalah engkau menyembah berhala saja, wahai Azab? Apa kata Azab? La illam tantahi. Ibrahim, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, tak berhenti mengajak aku berhenti menyembah patung berhala ini, la arjumannaka. Aku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Pergi sana. Apa kata Ibrahim? Kasarkah cakap Ibrahim? Apakah Ibrahim katakan halal darahmu ayah? Mari ku pancung kepala kau. Apa kata Ibrahim alaihi salam? Dia katakan, sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk engkau. Innahu kana bi hafiya. Kerana Allah dekat dengan aku dan dia selalu mengabulkan doa-doa. Lembut cakap Ibrahim kepada Azar. maka lembut pula cakap anaknya kepada dia ketika dia katakan, ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam, aku pandang dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa kata anaknya? Ifmal ma tu'mar, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, janji Allah. Bila kau berbakti pada orang tuamu, maka anakmu pun akan membuat yang sama kepada engkau. Apa dulu yang engkau tanam, itu juga yang engkau tuai. Bila hari ini kita menuai rumput, maka dulu mungkin kita sedang menebar benih-benih rumput. Sedangkan padi ditanam, tumbuh juga rumput. Konon lagilah rumput itu betul ditanam, takkan tumbuh padi. Belum ada orang menanam rumput, tumbuh padi. Kalaulah rumput ditanam, tumbuh padi, maka tak ada lapangan golf, semuanya berisi padi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Ibrahim alaihissalam sudah selesai dengan ayah, dia berhadapan lagi dengan istri, menikah dengan Sarah, tapi anak tak kunjung tiba. Apa boleh buat? Maka dia mesti membuka cabang yang baru, cawangan. Hajar pun juga tak ada. Susahkah bagi Allah membuat kedua perempuan ini, maaf, hamil punya anak? Tak susah. Inna ma'amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi Allah ingin melihat munajat engkau di tengah malam. Tak berhenti dia berdoa. Doanya kita semua hafal. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ustaz Abdul Somad, ya, saya sudah menikah 5 tahun. Sudah baca Rabbi habli minas salihin? Belum juga. Apalagi doa? Itulah doa Ibrahim. Umur berapa Ibrahim baru datang Ismail itu? Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, 86 tahun. Jadi saya nak tunggu 86 tahun. Ibrahim umur dia panjang. Satu riwayat menyebut 175 tahun. Riwayat lain menyebut 200 tahun. Ibrahim 200, 175. Musa lebih rendah, 125. Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63. Kita tak sampai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku baina 60 wa 70. 60, 70. Sedikit sekali yang melampau daripada itu. Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Ini banyak anak muda bangga. Saya nampaknya lama lagi, Pak Ustaz. Yang tua pula putus asa. Pak Cik, bagaimana? Saya nampaknya sudah diintai-intai malaikat maut. Kita semua ni selalu dalam pandangan malaikat maut. Allah Ta'ala saja yang belum mengizinkan dia. Orang yang tak datang ke masjid sampai pukul 7 kurang suku ni, tetaplah Allah Ta'ala memberikan rahmat pada dia. Kata malaikat, aku cabut nyawa dia sekarang ya Allah. Tunggu, belum masanya lagi. Boleh jadi ia esok bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allazi khalaqal mauta, dia yang menghidupkan. Wal hayata, dia yang mematikan. Dia menciptakan mati, dia juga menciptakan hidup. Untuk apa? Satu saja. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kerana Allah ingin melihat, memandang siapa yang paling baik amala, amalnya. Ibrahim amalnya baik, dia tetap Rabbi habli minas salihin. Sampai masanya tiba, lahir juga anak itu bernama Ismail. Isma, kabulkan. Il, ya Allah, bahasa Ibrani. Isma, kabulkan. Il, ya Allah. Saking lamanya dia sebut Ismail, kabulkan ya Allah. Ismail, kabulkan ya Allah. Maka anak itu lahir pun dia kasih Ismail, kabulkan ya Allah. Tapi jangan selepas ni ada jemaah nama Tuan Ismail, Tuan kabulkanlah ya Allah. Lalu kemudian bagaimana dengan Hajar yang katanya Aqim, takkan mungkin punya anak. 86 tahun umur Ibrahim, lahir Ismail. 13 tahun selepas itu, 99 tahun umur Ibrahim, lahir anak yang baru dari istri yang lama bernama Sarah, yang kata orang, semua orang Palestina mengatakan Sarah takkan mungkin punya anak. Tapi tidak, kata manusia. Ya, kata Allah. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Lahir anak bernama Ishak. Yidhak Yidzak. Yidzak Rabin. Ishak. Yidhak. Tertawa. Mengapa Nabi Ibrahim bagi nama anak itu tertawa? Lucu Nabi Ibrahim menengok bagaimana Allah membuat cerita. Yang dulu kata orang tak mungkin punya anak. Tapi selepas 99 tahun, istri yang tua itu melahirkan anak. 13 tahun selepas Hajar, Allah Maha Kuasa. Maka bila hari ini belum juga lahir, bila hari ini belum juga datang, sebenarnya Allah hanya ingin melihat kita terbangun di tengah malam, mengangkat tangan meneteskan air mata. Sampai pada masanya, apa yang terjadi pada nabi-nabi itu juga akan diberikan Allah kepada kita. Karena kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus. Yang sudah kau berikan kepada siapa? Minan nabiyyin, nabi-nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, yang mati syahid, wassalihin, orang-orang saleh. Maka jangan pernah berputus asa. Sedih dalam penjara, tapi kemudian dia ambil pena, dia tuliskan, la tahzan, don't be sad, jangan sedih. Buku yang ditulis dari tangan akan ke tangan juga perginya, tapi buku yang ditulis dari hati akan menyentuh hati. Berapa banyak buku yang ditulis dari tangan yang membeli sampai ke tangan? Ini buku sudah saya tulis, kenapa awak tak baca? Saya sudah beli, Ustaz. Terus sampul plastiknya pun belum saya buka juga lagi. Dari tangan hanya sampai ke tangan. Tapi manakala buku itu ditulis dari hati, dan bisayat la ta'zan, jangan kau sedih, ke hati juga masuknya, dibaca meleleh air mata pembaca. Siapa menulisnya? Aid Al-Qarni, ketika dia merasa sedih di dalam penjara. Siapa lagi hamba Allah yang juga dalam kesedihan tapi masih sempat menorehkan tinta di atas kertas? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Komunis menuduhnya ingin membunuh Mr. President. Ini orang harus dimasukkan ke dalam penjara. Mesti, wajib. Kalau tidak, dia akan membangkitkan gejolak umat revolusi. Maka 4 tahun lamanya di dalam penjara. Di tempat sampah yang busuk, di tempat dalam keadaan sakit, Buya Hamka. Dia di dalam, tapi dia tuliskan tafsir Al-Azhar. Yang memenjarakannya, mati. Yang mengadukannya, mati. Yang memfitnahnya, mati. Tapi Hamka tak pernah mati. Jasadnya mungkin di dalam kubur, tapi namanya harum semerbak. Sampai hari ini orang berkata, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sakit hatikah dia kepada orang yang memfitnahnya? Suatu hari, selepas keluar dari penjara, dia duduk di rumahnya. Lalu kemudian orang datang, seorang tentara, berkata kepada dia, Buaya, Buya Hamka, ini ada secari surat wasiat. Apa isinya? Orang yang memenjarakan engkau dulu di akhir hayatnya berkata, bila aku mati nanti, maka yang menjadi imam solat jenazahku mestilah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka memakai kain, dia pakai jubahnya, dia datang mengimami solat jenazah. Begitulah lembutnya hati seorang ulama. Andai itu terjadi pada diri Abdul Somad. Hai Abdul Somad, orang yang memfitnah engkau, mencaci maki engkau di internet itu dulu sekarang mati, dan dia ingin engkaulah jadi imam solat jenazahnya. Maka saya akan berkata, carilah tuan imam di masjid yang lain, karena hatiku sedang panas sepanas-panasnya. Bila hati panas, doanya sama tapi bunyinya berbeza. Allah maghfirnahu warhamhu wa'afihi wa'afwani. Patutlah Abdul Somad tak boleh dapat PhD. Dia hanya setakat LCMA, LC Lisans dari Al-Azhar. 4 tahun saya di Al-Azhar, Azhar hanya bagi lisans. Hamka tak pernah di Al-Azhar. Al-Azhar panggil dia, dia bagi PhD. Saya sakit hati pada beliau. sampai hati Azhar bagi PhD pada Hamka. Tapi setelah baca bagaimana kisah dia ditulis oleh anaknya bernama Irfan Hamka dalam buku bertajuk Ayah. Kenapa anaknya menulis buku tentang dia Ayah? Kerana dia pun dulu menulis tentang ayahnya berjudul Ayahku. Apa yang kau lakukan pada ayahmu, anakmu kan melakukan yang sama pada engkau. Mengapa anakku ini selalu mencaci maki aku? Jangan kau tanyakan padaku. Tanyalah pada dirimu apa yang sudah kau lakukan dulu pada ayah dan bunda. Puan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini penuh dengan ujian, tapi sebenarnya bila kita husnuzan pada Allah, Allah hanya ingin menguatkan kita. Dan ada amal yang lebih hebat balasannya daripada mati syahid, lebih hebat, lebih besar daripada membangun masjid, lebih besar daripada haji mabrur. Bila orang dapat surga kerana haji mabrur wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Haji mabrur balasannya ke surga kerana duit dia sudah habis, anak istri dia tinggalkan 35 hari, dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul, dia melontar jumrah, dia wukuf di padang Arafah. Tapi ada orang membangun masjid, duit dia habis sudah bangunkan masjid, tanah dia bagi wakaf, tapi ada amal yang tidak berputar, tidak bergerak, hanya diam saja. Apa dia? Sabar. Sabar adalah amal yang paling ringan, diam saja. Tapi sabar itu pula yang paling berat. Berapa banyak orang tak dapat diam. Lidahnya mencaci maki, tangannya mencakar-cakar. Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menampar-nampar wajah, menarik-narik kantong, menjambak, menarik rambut, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang datang, diam. Sebelum mengaji, tak ada datang apapun. Selepas mengaji, datang silih berganti. Sesungguhnya ada tiga yang diinginkan Allah. Pertama, Allah ingin hapuskan segala silap dan salah. Yang kedua, Allah ingin berikan balasan lebih hebat dari haji mabrur dan mati syahid, balasan sabar. Yang ketiga, hamba ini sudah Allah letakkan di surga VVIP, very very important person. Tapi amal dia kurang. Hai malaikat, ya, ini hamba sudah aku letakkan di Al-Firdaus. Coba engkau pandang sembahyangnya. Belum lengkap ya Allah. Puasa sunnahnya sekali-sekali ada juga. Itu pun kerana istri dia tak masak. Zikir dia kadang-kadang di depan orang ramai dia berzikir. Dianggukkan kepala, tak apa dia anggukkan. Yang lain kurang, maka beri dia ujian. Manakala dia sabar, tempatkan dia ke sana. Manakala dia menyumpah serapah caci maki, maka tak layak dia untuk berada di sana. Idza sa'altumullah, kalau kamu minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, pandanglah, pintalah yang paling tinggi. Kalau minta surga, minta yang paling tinggi, minta firdaus. Maka tak betul kalau ada orang minta, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, tepi-tepi pun tak apalah. Jangan. Minta yang paling baik, yang mulia. Nabi menyuruh kita berbuat macam itu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dimaklumkan 60 minit untuk menyampaikan tazkirah dan 60 minit pula untuk menjawab soalan-soalan sampai juga waktu yang sudah dijanjikan.